yang cantik buat hatiku, siang dan malam selalu ku rindu. Di waktu bulan terang cuaca, ku pejam mata tapi tak enak. Yang hitam manis datang menyema, yang hitam manis datang menyema. Kenangannya menggoda, aku teringat pandang pertama. Aku teringat pandang pertama. Ku pejam mata tapi tak enak. Yang hitam manis datang menyema, yang hitam manis datang menyema. Kenangannya menggoda, aku teringat pandang pertama. Aku teringat pandang pertama. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis pandang tak jauh.